dengan cara menuntut ilmu. Yang sebagian orang memandang menuntut ilmu agama ini dengan pandangan yang remeh. Mungkin sebagian berpikir bahwa sholat duha lebih utama daripada belajar. Ahibbati fillah, ketahuilah bahwa ikan-ikan di lautan, di dalam air, semut di lubangnya, mereka mendoakan kebaikan buat mereka, buat orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat-malaikat makhluk yang mulia. Bagaimana mereka meletakkan sayapnya, merendahkan diri sebagai bentuk keridhaan kepada orang-orang yang belajar agama. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib, seperti kemuliaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang pada saat itu. Maka kesempatan untuk menuntut ilmu menjadi nikmat yang besar, karena akan mengangkat derajat hamba di sisi Allah Azza wa Jal, akan menjadikannya lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita pelajari adalah perjalanan hidup Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Orang tuh kalau cinta kepada seseorang, dia ingin tahu bagaimana hidup orang itu. Maka kenapa kita melihat banyak manusia yang menonton gaya hidup seorang public figure yang dia sukai. Ngapain dia? Pergi kemana? Pakai baju apa? Kemudian ya kegiatan di dalam rumah. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diikuti. Yang perlu diikuti adalah perjalanan hidup Nabi SAW sebagai bentuk ibadah. Karena orang kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maka bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW? Kita memasuki sebuah pembahasan yang sangat penting dalam perjalanan hidup Nabi SAW, yaitu Perang Badar. Kita sudah tahu kapan terjadinya perang ini. Pada tahun kedua Hijriah. Pada tanggal 17 Ramadan di Badar. Badar itu kira-kira 150 km dari kota Madinah. Walaupun sekarang Badar itu masuk provinsi Madinah. Jadi jarak dari kota 150. Jumlah pasukan umat Islam pada waktu itu ya 311-an. Sedangkan jumlah orang-orang musyrikin mencapai 1000. Umat Islam menaiki 70 ekor unta secara bergantian. Mereka hanya memiliki satu penunggang kuda. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka membawa 600 dari pemakai baju besi, ada 700 ekor onta, belum lagi ada kuda-kuda yang mereka bawa. Di mana mereka benar-benar bersiap siaga untuk menghabisi umat Islam. Sedangkan umat Islam, kenapa dengan jumlah yang sedikit tadi? Karena niat awalnya hanyalah menghadang kafilah dagang. Kafilah dagang ini dibawa oleh Abu Sufyan dengan jumlah 1000 ekor onta dan nilai uang yang ada di sana yang dibawa oleh kafilah dagang ini adalah 50 ribu dinar, ya sekitar 225 kilogram emas, dan hanya dijaga sama 30 atau 40 orang. Sehingga tujuan umat Islam menghadang. Mereka tidak mempersiapkan persenjataan yang berat. Karena tidak ada dalam bayangan mereka akan berjumpa dengan musuh. Tapi itulah jemaah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menginginkan sesuatu. Tapi yang terjadi bukan apa yang kita inginkan. Yang terjadilah keinginan Allah Jalla Jalaluhu. Kita akan melihat bagaimana proses peperangan ini, jumlah yang sedikit melawan jumlah yang besar. Bagaimana cerita nantinya supaya kita sadar bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah yang banyak. Kemenangan bukan karena persiapan yang matang. Tapi kemenangan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca. San Muslimin dan memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dan menjanjikan mereka dengan surga yang nikmat bagi mereka yang syahid di jalan Allah. Seperti dalam sabdanya, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar bin Himam Al-Ansari berkata, wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas lapisan langit dan bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Umar menimpali, wah, betapa Umair, besarnya. Umair, ya. Umair menimpali, wah, betapa besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengapa engkau mengatakan hal itu? Umair menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku hanya berharap agar aku akan menjadi penghuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau akan menjadi penghuninya. Kemudian ia mengeluarkan kurma-kurma yang terdapat dalam bungkusannya dan memakan sebagiannya seraya berkata, jika aku hidup karena memakan kurma-kurma ini, sungguh ia adalah kehidupan yang panjang. Ia pun membuang sebagian kurmanya dan langsung berperang sehingga terbunuh dan syahid. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tanggal 17 Ramadan. Peristiwa perang ini terjadi di hari Jumat, ya. Tanggal 17 Ramadan, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan atau memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuka. Karena memang bulan Ramadan, mereka sedang berpuasa. Diperintahkan mereka untuk berbuka. Kemudian Nabi memotivasi mereka, menyemangati mereka. Beliau mengatakan kepada mereka, "Qumu ila jannatin 'arduha samawati wal ardh." Bangkitlah kalian menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, ana ingin mengingatkan kembali diri ana dan semua yang menyimak kajian ini, bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kita melihat ada orang yang hari ini lahir bergembira. Hari ini juga kita melihat ada orang-orang yang mati. Kenapa Allah ciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling senang hidupnya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling mewah perabotannya. La. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika seorang menanamkan misi hidupnya adalah untuk menjadi yang terbaik. Untuk mendapatkan balasan dari Allah. Bukan pujian dan sanjungan dari manusia. Maka insya Allah apapun yang akan terjadi, dia bisa menghadapi. Dia tahu bahwasanya inilah medan ujian. Inilah ruang ujian. Dan aku harus lulus. Ketika Nabi mengatakan itu, Umair bin Himam Al-Ansari mengatakan, jannatun arduha samawatu wal ard. Ya Rasulullah, surga yang kau tawarkan itu luasnya seluas langit dan bumi. Kita dapat membayangkan jamaah, orang itu dikasih gaji tiap bulan 100 juta. Kira-kira bagaimana dia akan bekerja? Dikasih fasilitas rumah yang mewah dengan kolam renang, dengan perabotan dan isinya, kemudian dengan mobil, dengan supirnya, dengan semua jaminan kesehatan, jaminan ini. Bagaimana dia akan semangat bekerja? Tentunya dia akan semangat. Dapat mau ditawarin kau kerja di tempat ini, insya Allah kerja sampai pensiun, engkau dapat rumah. Harganya 200 miliar. Waduh. Kita akan lihat dia kerja siang malam. Gak kenal lelah. Bagaimana kalau yang ditawarkan itu bukan bumi, tapi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang manusia akan kekal dan abadi di dalamnya. Makanya ketika Umair memastikan kepada Nabi SAW, dia mengatakan bahin-bahin. Jadi kalau di sini kan diterjemahkan, dia mengatakan aku hanya, wah betapa besarnya. Wah betapa besarnya. Bahin-bahin dalam bahasa Arab memang ungkapan takjub. Bahin-bahin. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau mengatakan itu? Ya, aku cuma berharap untuk menjadi penghuni surga. Anta min ahliya. Bayangin ya. Lalu dikatakan engkau termasuk penghuni surga. Dunia ini jamaah dibandingkan dengan nikmat di akhirat nanti. Dunia dan isi. Rasulullah SAW memberikan gambaran. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan. Kemudian dia angkat itu jarinya. Di jarinya dia masukkan ke air di lautan. Kemudian dia lihat. Yang tersisa di jarinya. Dan yang ada dalam lautan itu. 2/3 bumi ini air. Dan nikmat bumi dibandingkan akhirat. Tadi, air yang menempel di jari. Allahu Akbar. Makanya kenapa Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena banyak di antara kita itu malas kalau untuk akhirat. Tapi untuk dunia, Allahu Akbar. Baik, dilanjutkan. Kedua kubu pun saling bertempur dan peperangan pun semakin berkobar dan bertambah sengit. Dan makin bertambah pula pertolongan Allah dengan tentara-tentaranya dari para malaikat yang menguatkan hati orang-orang mukmin dan memberi mereka kabar gembira serta menumbuhkan ketakutan dalam hati kaum musyrikin. Maha benar Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke hadapan orang-orang musyrik dan berkata, hitamlah wajah kalian. Maka tidak tersisa seorang musyrik pun kecuali matanya terkena debu. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kita nih ketika berjuang menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, Allah tuh gak butuh pertolongan kita. Tapi Allah menjadikan kehidupan ini sebagai ujian buat kita. Engkau mau gak nolong Allah? Ketika engkau menolong Allah dengan energi, dengan harta, dengan jiwa, dengan raga, dengan apapun yang kau miliki, Allah akan menolongmu sesuai dengan kesungguhanmu menolong Allah Azza wa Jalla. Kita ingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat ya. Di malam hari ketika semua sahabat sedang tidur, beliau enggak tidur. Beliau berdoa. Karena beliau tahu yang diperlukan adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau mengangkat tangannya memaksa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah turunkan pertolongannya. Jadi para sahabat bukan nunggu-nunggu pertolongan ya. Mana pertolongannya? Udah datang belum? Mereka berperang. Bertempur. Dengan jumlah yang sedikit tadi. Ketika nampak kesungguhan para sahabat. Maka Allah wahyukan kepada malaikat. Untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Dan membuat orang-orang kafir takut. Jadi ru'b ini, rasa takut ini senjata yang sangat mematikannya. Orang itu kalau dikasih rasa takut, jadi lemes dia. Yang muslim dikuatkan, yang kafir dikasih rasa takut. Maka Allah perintahkan fadribu fawqal a'na. Pukullah di atas leher mereka. Jadi bukan pas leher, tapi di atas yang dekat kepala. Wadribu minhum kulla banan. Karena dulu perangnya pakai pedang. Ya sudah, tangannya yang dipukul sama mereka. Dan Rasulullah SAW kemudian tadi mengambil segenggam pasir, melemparkan kepada orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ketika engkau melempar, bukan engkau sebenarnya yang melempar, Allah yang melempar. Artinya Allah yang menyampaikan tadi pasir itu di mata orang-orang kafir. Jadi mereka jadi kelilipan ya, kalau bahasa Jawanya itu ya. Hati mereka udah ketakutan. Mata mereka sulit melihat. Maka disitulah umat Islam dapat memanen orang-orang musyrikin dengan mudahnya jemaah. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh orang-orang yang dipaksa berperang. Mereka patut merasa bersyukur atas larangan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada suatu hari, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya. Nah, afwan, sebentar. Ini ucapan mereka patut merasa bersyukur atas larangan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini kurang tepat terjemahannya ya. Yang di bahasa Arabnya disebutkan wa kanat lahum mawaqif mashkura fi man'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa himayatihi. Orang-orang itu memiliki jasa dalam melindungi dan menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi melarang membunuh orang-orang yang dipaksa berperang itu? Karena orang-orang itu memiliki jasa yang baik dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkannya. Baik, dilanjutkan. Pada suatu hari beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Jadi bukan pada suatu hari, pada hari itu. Pada hari itu. Nah. Pada hari itu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya aku mengetahui beberapa orang dari Bani Hashim yang terpaksa berperang dan kita tidak perlu untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang bertemu seorang dengan Bani Hashim, maka jangan membunuhnya. Selain itu, siapa saja yang bertemu Abu Al-Bakhtori, maka jangan membunuhnya. Siapa saja yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan membunuhnya karena mereka berperang dengan terpaksa. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Subhanallah ya. Perang itu ada kode etiknya. Ada adabnya, ada etikanya. Makanya ketika seorang mengkaji tentang agama Islam ini, mereka akan berpikir, Islam ini kok ngajarin perang? Sehingga dipikir umat Islam ini teroris. Enggak. Karena Islam datang untuk memberikan kasih sayang kepada alam semesta ini. Yang terkadang senjata itu perlu diangkat dalam rangka menghadirkan kedamaian. Peperangan itu kadangkala harus terjadi dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada umat manusia. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Alaihissalam ketika perang Badar itu, beliau tahu ada orang-orang yang sebenarnya nggak kepingin perang, tapi mereka dipaksa berperang. Di antaranya kalau yang di sini disebutkan Abbas ya bin Abdul Muttalib, ada Aqil bin Abi Talib, di sini ada Abu Bakhtari bin Hisham. Mereka orang-orang yang nggak kepingin perang, cuma kondisi mereka harus berangkat gitu. Maka Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat. Walaupun pada waktu itu ada yang nyeletuk, yang ngomong gak enak. Loh, kok bisanya paman Nabi dibiarkan gak dibunuh, sedangkan kita membunuh paman kita sendiri? Loh, masalahnya berbeda. Pamanmu datang memang hendak berperang. Abbas datang gak kepingin perang. Subhanallah. Dan Nabi sekali lagi memberikan penjelasan. Kenapa kok gak dibunuh? Hibatifillah, ketika perang Badar ini, jumlah orang-orang muhajirin dari kalangan Quraisy kira-kira 60 lebih. Sisanya pasukan itu dari kalangan orang-orang Ansar. Makanya pada awal perang tanding itu, orang-orang Quraisy minta perang tanding sama siapa? Sama orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy juga. Bahkan mereka sempat ngomong, udahlah orang-orang Ansar ini gak usah ikut perang. Kami punya urusan cuma sama orang-orang Quraisy ini, sama anak paman kami ini. Karena mereka, ya secara kekerabatan adalah saudara semuanya. Jadi itu adab dan etika ketika berperang yang terkadang banyak dilupakan. Gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh perempuan, ya gak boleh motong pohon. Kalau sekarang, bagaimana Rusia sama Ukraina ya. Satu kota habis. Apa yang dicari? Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pada hari itu berperang dengan sengit. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana keduanya di atas bukit bermujahadah dalam doa dan pengharapan. Kemudian keduanya turun dan menyemangati prajurit dalam berperang, dan keduanya berperang dengan seluruh jiwa dan raganya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku telah ikut perang Badar. Kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami." Barakallahu fiik, ini jamaah ya. Jadi belajar agama memang lewat buku terjemahan ini bahaya. Kalau kita enggak mencocokkan dengan buku aslinya ya. Di sini disebutkan, kami melindungi Rasulullah SAW dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami. Gimana mereka melindungi Nabi padahal Nabi yang paling berani dan Nabi alaihissalam paling dekat. Jadi yang benar, ini anda bacakan bahasa Arabnya, walaqad ra'aituna yauma badrin. Dan aku telah melihat kami pada hari Badar. Wa nahnu naludhu bi Rasulillah. Dan kami berlindung dengan Rasulullah SAW. Jadi bukan melindungi Nabi para sahabat, tapi para sahabat berlindung di baliknya Nabi SAW. Maka di sini disebutkan Nabi yang paling dekat dengan musuh. Kalau memang para sahabat melindungi Nabi, berarti Nabi di belakang mereka. Ini Ali menyebutkan. Wa huwa aqrabuna ilal adu. Dan beliaulah yang paling dekat dengan musuh. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'san. Dan beliau yang paling berani pada hari itu. dari semuanya orang Yaman. Jadi benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberikan semangat, bukan hanya bermujahadah, berdoa, memohon kepada Allah, tapi beliau turun tangan. Ikut berperang. Kenapa seperti itu? Karena contoh itu penting. Toladan itu akan membakar semangat yang lain. Seperti ketika Nabi SAW membangun masjid, Nabi gak cuma ngelihat, Nabi juga ngangkat. Dan ini akan membuat sahabat, ya Allah, Nabi aja ngangkat, masa aku enggak, gitu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Peperangan terjadi dengan musuh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin pun membunuh dan menyandera musuh-musuhnya. Sehingga terbunuhlah sedikitnya 70 orang pembesar Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan anaknya Al-Walid dalam perang tanding. Dua pemuda Ansor, Mu'adz bin Amru, Bil'al Jumuh, dan Mu'awidz bin Afra berhasil membunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud yang mengetahui hal itu pun ikut membunuh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui hal itu pun beranjak bersama Ibnu Mas'ud dan berdiri di depan mayat Abu Jahal seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghinakan engkau, wahai musuh Allah. Dia adalah Fir'aun umat ini. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Ruwai'i al-Ghonam, aku baru saja melalui peperangan yang berat, tetapi aku berhasil memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik, ada beberapa catatan di terjemahan ini. Disebutkan sehingga terbunuhlah sedikit 70 orang pembesar Quraisy, yang betul lebih 70 orang, bukan sedikitnya ya. Tapi di bahasa Arabnya disebutkan mayarbu ada sab'in. Jadi lebih dari 70 yang terbunuh. Di antara mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan anaknya Al-Walid. Dan anaknya Al-Walid dalam perang tanding. Siap. Kemudian disebutkan ada dua pemuda yang membunuh Abu Jahal ya. Ini cerita bagaimana dua pemuda tersebut bertanya tentang Abu Jahal sebelum perang. Karena dia ingin menggembirakan hati Nabi SAW. Walaupun dia tahu gak mudah membunuh Abu Jahal. Bahkan salah satu dari dua orang ini akhirnya terbunuh. Dibunuh oleh putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala, karena nanti Ikrimah masuk Islam. Baik, ketika dia terbunuh, Abu Abdullah bin Mas'ud datang memenggal kepalanya Abu Jahal, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian nanti Nabi datang ke jasadnya Abu Jahal sebagai bentuk puas ya, bentuk kegembiraan beliau dengan apa yang terjadi. Di sini diterjemahkan, diriwayatkan di halaman 374 ya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Ruwai'il Ghanam. Jadi sebenarnya Ibnu Mas'ud mengatakan, nah, Ibnu Mas'ud berkata, telah berkata kepadaku Abu Jahal, ya ya Ruwai'il Ghanam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini pengembala kambing di Mekah sana. Ketika Abdullah bin Mas'ud menaiki dadanya Abu Jahal untuk memenggal kepalanya, di sinilah Abu Jahal mengatakan, laqad irtaqaita marqan sa'ban ya Ruwai'il Ghanam. Di sini terjemah, aku baru saja melalui peperangan yang berat. Enggak. Jadi terjemahannya, engkau telah menaiki naikan yang berat atau jalan yang tempat yang berat gitu ya. Wahai pengembala kambing. Jadi dihinakan, dibuli Abu Ibnu Mas'ud ini dengan ucapan ini. Jadi sebelum dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal mengatakan, laqad irtaqaita marqan sa'ban ya ruwai al-ghanam. Jadi diperbaiki di sini, diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, telah berkata kepadaku, Abu Jahal, engkau telah menaiki tempat naik yang berat, wahai ruwai al-ghanam, yakni pengembala kecil untuk kambing ya. Setelah itu, kemudian thumma tazastu ra'sahu, kemudian aku memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Baik, lanjutkan. Kemudian Umayyah bin Khalaf al-As bin Hisham Abdullah bin Ajro bil al-Jarar Hanzalah bin Abdullah Abu Sufyan bin Jarrah. Abdullah bin al-Jarrah. Nah. Hanzalah bin Abu Sufyan, Naufal bin Khuwailid dan Abu Bakar al-Bakhtari bin Hisham. Jadi bukan Abu Bakar ya, dia itu Abul Bakhtari. Bakarnya dihapus. Abul Bakhtari bin Hisham. Yang Nabi melarang untuk membunuh dia sebenarnya. Abul Bakhtari. Abul Bakhtari bin Hisham. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menasehatinya, tetapi ia menolaknya. Para sahabat berkata kepadanya, Rasulullah melarang kami untuk membunuh kecuali kamu. Ia menjawab, tidak, demi Tuhan, kalau begitu aku akan mati terbunuh bersama-sama mereka. Dan masih banyak lagi yang terbunuh dari kalangan Quraisy saat itu. Barakallahu fiik. Baik, ini ada beberapa yang perlu diperbaiki juga. Berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini jamaah, dia itu sebenarnya punya kedekatan dengan Sa'ad bin Mu'ad yang membawa benderanya orang-orang Ansor pada waktu perang Badar ini, yang ketika dia meninggal dunia arsy Allah bergetar ya radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu hari saat ke Mekah sebelum terjadinya peperangan ini, ketika di Mekah dia ngomong sama temannya Umayyah bin Khalaf, aku tuh kepingin tawaf gitu loh, coba carikan waktu yang tepat ya, gak banyak orang, kata dia. Akhirnya diliatin siang hari kosong, berangkat engkau tawaf. Lagi tawaf ada Abu Jahal. Ditanyalah oleh Abu Jahal, Umayyah ini yang bawa. Siapa ini wahai Umayyah? Kata dia, Sa'ad bin Mu'ad. Dari orang-orang Khazraj. Oh, katanya Abu Jahal, kalian yang melindungi pemberontak-pemberontak itu, orang-orang yang murtad itu, kata dia. Kalau engkau bukan sahibnya Umayyah, engkau sudah pulang dalam kondisi enggak selamat. Diancam oleh Abu Jahal. Akhirnya marah si Sa'ad bin Mu'ad. Oh, engkau ngomong kayak gitu. Kalau engkau melakukan itu, aku akan halangi engkau dari sesuatu yang lebih berat lagi buat kalian. Apa? Jalur dagang kalian ke Syam, aku akan putus. Karena memang orang Mekah kalau mau ke Syam itu harus lewat Madinah. Seperti yang terjadi perang Badar ini. Ketika ngangkat suara kepada Abu Jahal, maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, kau jangan ngangkat suara, ini Abu Jahal ini adalah pemimpin di kota ini gitu kan. Apa katanya Sa'ad bin Mu'ad? Hei, engkau diam, kata dia. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan mereka akan membunuhmu, yakni membunuh Umayyah bin Khalaf. Dengar omongan itu, takut Umayyah bin Khalaf. Tanya Umayyah, benar dia ngomong gitu? Iya. Karena tahu Nabi SAW gak pernah bohong. Apakah dia ngomong di Mekah? Gak tahu aku. Akhirnya pulang Umayyah bin Khalaf ngomong sama istrinya. Saudaraku yang dari Yathrib itu mengatakan seperti ini. akhirnya istrinya mengatakan, udah engkau jangan keluar dari kota Mekah. Ketika perang Badar, ingat nih Umay bin Khalaf dengan ucapan Sa'ad bin Mu'ad, maka dia gak mau keluar. Akhirnya Abu Jahal datang merayu nih Abu Umayyah bin Khalaf. Ayo Umayyah, kata dia, kalau engkau gak ikut, banyak orang yang gak ikut lu. Udah engkau ikutlah engkau, supaya orang-orang lihat engkau ikut, jadi mereka pada ikut semuanya. Jadi akhirnya dia beli onta yang paling bagus, Umayyah bin Khalaf ini sama. Dia beli onta yang bagus, setiap sampai ke tempat singgah, diikat ontanya. Subhanallah, sampai akhirnya ke Badar. Dan dia terbunuh di Badar. Kemudian di sini ada Abu Al-Bakhtari. Yang tadi Nabi SAW mengatakan, jangan dibunuh orang-orang tersebut. Abu Al-Bakhtari di sini terjemahan disebutkan, padahal Rasulullah SAW sudah menasehatinya, tetapi ia menolaknya. Jadi bukan menasehatinya sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat untuk menyelamatkan Abu Bakar, untuk tidak membunuh Abu Bakhtari. Tetapi dia menolaknya. Para sahabat berkata kepadanya, "Walakinnahu aba illa an yutrak huwa zamilun lahu." Tapi ketika itu Abu Bakhtari nolak, kecuali kalau dia dan kawannya tidak dibunuh. Karena dia waktu itu berduaan sama kawannya. Dia menolak, tetapi ia menolaknya kecuali kalau dia dan temannya yang tidak dibunuh. Para sahabat berkata kepadanya, Rasulullah melarang kami untuk membunuhmu saja. Membunuh kecuali kamu. Artinya temanmu gak masuk ikut. Lalu dia mengatakan, tidak demi Tuhan, kalau begitu aku akan mati terbunuh bersama-sama mereka. Artinya akhirnya Abu Bakhtari, karena dia tetap ingin temannya juga tidak dibunuh, akhirnya dua-duanya dibunuh. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Seiring dengan tergelincirnya matahari pada hari itu, pulanglah Quraisy ke Mekah dengan kekalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memindahkan mayat-mayat syuhada yang bergelimpangan di area peperangan untuk dikuburkan di tanah Badar, kecuali Umayyah bin Khalaf. Afwan, ini diperbaiki ya. Memindahkan mayat-mayat syuhadanya dihapus ya. Syuhadanya dihapus. Karena ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Nah, dikuburkan di tanah Badar, bukan di tanah Badar ya. Di sumur Badar. Di sumur. Jadi mereka nanti akan dimasukkan ke sumur-sumur yang ada di sana. Baik. Kecuali Umayyah bin Khalaf. Sebab jasadnya menggelembung sehingga mengisi baju besinya. Kemudian mereka mencoba menanggalkan baju besinya tersebut, tetapi kulitnya mengelupas. Pertolongan telah sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim para pemberi kabar gembira sebelum beliau bertolak ke Madinah. Yaitu Abdullah bin Rawahah diutus ke penduduk Aliyah, dan Zaid bin Harithah diutus kepada penduduk Madinah dengan mengendarai unta. Dengan mengendarai unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun mengelilingi kota Madinah sambil bertahlil dan bertakbir, serta mengabarkan kepada penduduk Madinah dengan pertolongan yang besar itu. Barakallahu fiik. Tapi ini ada yang juga perlu diperbaiki ya. Yang berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Betul, jasadnya menggelembung sehingga mengisi baju besinya. Kemudian mereka mencoba menanggalkan baju besinya tersebut, tetapi kulitnya mengelupas. Yang ada di buku aslinya disebutkan famala'aha fa innahu tafakha fi dhir'i famala'aha fa alqau 'alaihi ma ghayyabahu min at-turab wal hijarah. Akhirnya bagaimana menguburkannya? Dia menguburkan dalam kondisi dia di atas tanah. Ditutupin dengan batu dan pasir. Jadi bukan kemudian dibiarkan seperti itu, karena itu akan membusuk dan akan menyebabkan penyakit nanti. Sehingga yang dilakukan adalah dia dikubur di atas tanah dengan dikasih batu dan dikasih pasir. Ini terjemahannya, tolong diperbaiki. Taib. Kemudian Perang itu gak lama. Dari waktu duha sampai siang ya. Dimana disebutkan dengan tenggelamnya matahari, orang kafir itu sudah kabur. Bangkai-bangkai saudara-saudara mereka, paman mereka dibiarin. Tergeletak di medan perang itu. Karena mereka takut gitu. Bahkan ada 70 yang ditawan dari orang-orang musyrikin. 70 jumlah yang banyak kalau mereka yang sudah kecapean perang diperintahkan untuk gali kuburan. Akhirnya yang dilakukan adalah menyeret mayat-mayat itu kemudian dilemparkan ke sumur-sumur di sana. Ada sumur-sumur yang sudah gak terpakai, dimasukkan ke dalam lalu ditutup sama tanah. Itu yang terjadi dengan bangkainya orang-orang musyrikin. Adapun yang mati syahid dari umat Islam maka dikubur seperti biasa. Kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan para sahabatnya, ini dua sahabat, Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harithah. Jadi kalau kota Madinah itu mungkin sekarang ada cerita, ada nama Madinah Barat, Madinah Timur ya. Dulu ada yang kota Madinah, ada yang namanya Aliyah. Aliyah itu kira-kira ya jaraknya beberapa kilo lah. Mungkin 3-5 kilo dari kota Madinah. Di situ juga banyak orang-orang Aus yang tinggal di sana. Jadi ada yang tinggal di dalam kota, ada yang tinggal di Aliyah. Maka mereka diperintahkan untuk memberi kabar gembira. Ini juga kita tahu ya. Di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah mentransfer kebahagiaan, kegembiraan di hati orang lain. Membuat orang senang itu penting. Dan itu sebuah amalan yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Ketika orang-orang Muslim ingin membagi ghanimah yang mereka peroleh pada Perang Badar, mereka pun berselisih tentangnya. Para pemuda yang berperang untuk mengintai orang-orang kafir mengatakan, "Kamilah yang telah membunuh para musuh itu. Dan jika bukan karena kami, kalian tidak akan mendapatkan ghanimah ini." Orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dari musuh pun berkata, "Kamilah yang takut apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena senjata musuh. Jika tidak, niscaya kami pun akan ikut mengumpulkan ghanimah." Lalu berkata pula orang-orang, "Nah, tunggu sebentar. Ini para pemuda di sini di baris ketiga di alinea terakhir, para pemuda yang berperang untuk mengintai orang-orang kafir, bukan mengintai tapi mereka mengejar ya. Jadi kan kondisinya perang itu ya dibagilah pasukan itu. Ada pasukan yang mungkin pembagian pasukan itu seperti burung elang ya. Ada yang kepala, ada yang sayap, ada yang kaki, seperti itu. Yang bagian depan yang mereka mengejar orang-orang musyrikin, ada bagian yang melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mereka merasa semua punya peran dalam kemenangan tersebut. Maka di sini para pemuda yang berperang untuk mengintai diganti untuk mengejar orang-orang musyrikin, mereka mengatakan itu. Kami telah nauladzina faina anha al-adu. Kami yang telah berhasil mengusir musuh, bukan membunuh musuh. Kami yang telah berhasil mengusir musuh dari harta itu sebenarnya. Dari harta rampasan perang itu. Maka kami yang paling berhak mendapatkannya. Adapun orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Nahnu alladzina istahwa, nahnu khifna ala Rasulullah SAW ayusiba minhul adu ghirratan. Fashtagal nabiya an jami'il ghanaim." Kamilah yang takut apabila Rasulullah SAW terkena senjata musuh. Jika tidak, niscaya kami pun akan ikut mengumpulkan ghanimah. Baik, lanjutkan. Lalu berkata pula orang-orang yang mengumpulkan ghanimah, "Kamilah yang mengumpulkannya. Jika tidak, niscaya tidak seorang pun yang mendapatkan bagian." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengumpulkan seluruh harta ghanimah hingga Allah menentukan hukumnya. Maka turunlah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Subhanallah jamaah. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi alaihi salatu, fitnah umatku itu harta. Maka kita lihat bagaimana kondisi para sahabat sebelum berperang ya. Bagaimana solidnya mereka demi untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi tatkala Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ya mereka kembali, mereka manusia biasa. Maka mulai mereka berpikir, nih urusan harta rampasan perang gimana nih? Makanya kadangkala ada anak yang habis menguburkan orang tuanya, dia berpikir membagi harta warisan. Ya wajar gitu. Ini membagi harta rampasan perang. Akhirnya Nabi SAW tidak memihak kepada satupun di antara tiga kubu yang bertikai. Nabi meminta kepada mereka, kumpulin. Artinya, kita ini diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jal. Maka biarkan Allah yang menentukan. Bukan bicara, aku yang berperan, aku yang punya jasa besar. Enggak. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka akhirnya kembali kepada Allah. Turunlah firman Allah di surat Al-Anfal ini. Bagaimana pembagian harta warisan itu. Dan Allah memerintahkan di ayat ini, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Artinya jangan sampai harta itu membuat keributan. Harta itu menyebabkan silaturahim putus. Maka Allah sebutkan, qulil anfalu lillahi war rasul. Yang namanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Pembagian diserahkan kepada Allah dan Rasul. Bukan menurut aku, menurut kamu, bukan. Perbaiki hubungan di antara kalian. Wa atiullah wa rasul. Digelitik keimanan mereka. Agar mereka tidak menjadikan harta sebagai pengrusak di antara mereka. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Apabila kalian orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Pada hari ketiga setelah perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di pinggir pemakaman para syuhada seraya memanggil nama para syuhada yang telah gugur. Wahai fulan bin fulan, wahai nah, fulan afwan, bin fulan. Nah, ini kesalahan fatal sebenarnya. Jadi, bukan syuhada. Tadi kita sudah hapus kalimat syuhada di halaman yang sebelumnya. Ya. Karena ini Nabi memanggil orang-orang kafir. Kemudian beliau berdiri di pinggir. Di pinggir, bukan di pinggir pemakaman, tapi di pinggir sumur. Mulut sumur. Iya. Qama ala syafal qalib. Jadi, di pinggir mulut sumur ya. Atau, iya, seperti itu. Bukan pemakaman para syuhada, tapi sumur yang di situ ada bangkai-bangkainya orang-orang musyrikin. Nah, jadi syuhada semua dihapuskan di sini. Pinggir memanggil nama para orang-orang yang tewas, jangan gugur, tapi orang-orang musyrikin yang tewas. Nah. Kemudian beliau berdiri di pinggir mulut sumur, seraya berkata, seraya memanggil nama orang-orang musyrikin yang telah tewas. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan mereka? Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar dibandingkan mereka tentang apa yang aku katakan. Barakallahu fika. Ya ahibati fillah, siksa itu ada dua. Azab itu ada dua. Azab fisik dan azab mental. Sekarang kita berada di masa banyak orang sakit jiwa. Sakit mentalnya. Mungkin secara fisik mereka ya baik-baik aja. Ini orang-orang musyrikin ketika dia berada di alam barzakh sana, tentunya mereka akan disiksa. Nabi alaihi salatu wassalam datang ke kuburan mereka, ke sumur-sumur itu, untuk mengingatkan mereka. Dengan ucapannya, ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Kalau terjemahannya, bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya ungkapan penyesalan, apakah kalian akan bergembira seandainya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ini siksaan batin. Orang tuh kalau dikasih tahu, engkau dikasih tahu jangan lakukan itu, engkau tetap lakukan itu, rasakan akhirnya. Itu sakit hatinya. Makanya nanti di neraka, mereka pun akan mendapatkan siksaan mental. Kita lihat di dunia ini, ada orang yang gara-gara dibully bunuh diri. Gara-gara dibully, dia jadi gila. Maka di sini, ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwah fiha? Gimana kau berbicara dengan jasad yang tidak bernyawa lagi? Maka Nabi mengingatkan Umar, mereka lebih mendengar daripada kalian. Artinya Allah Jalla Jalaluh membuat mereka mendengar apa yang diucapkan Nabi SAW. Barakallahu fik. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beranjak menuju Madinah dengan penuh rasa syukur dan memujinya. Bersama mereka terdapat para tawanan perang yang jumlahnya sekitar 70 orang, lalu diberikan kepada para sahabat. Beliau berwasiat kepada para sahabat tersebut agar memperlakukan mereka dengan baik. Para sahabat pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair mengatakan, aku termasuk salah seorang tawanan Badar dan berada dalam salah satu kelompok Ansor. Apabila waktu makan siang dan makan malam tiba, mereka menghususkanku untuk makan roti, sedangkan mereka makan kurma karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang di tangannya terdapat roti kecuali dia memberikannya kepadaku. Aku pun merasa malu dan menolak pemberian itu. Akan tetapi dia pun menolak dan tidak menyentuh roti itu sedikit pun. Allahu Akbar jemaah. Iya, kita lihat ya. Allahu Akbar ya. Bagaimana taatnya mereka kepada Rasulullah SAW? Bagaimana mereka memuliakan tawanan perang? Ini tawanan yang datang untuk membantai dan menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika mereka ditawan, mereka tidak diberlakukan seperti binatang. Mereka lebih dimuliakan daripada diri mereka sendiri. Ini kesaksian mereka. Bagaimana Abu Aziz ya? Ini saudaranya Mus'ab bin Umair. Dia cerita. Ini orang-orang Ansor kalau lagi makan malam, makan siang. Ada roti. Roti itu gak dimakan mereka. Dikasihkan kepada tawanan. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan wasiat agar berbuat baik kepada tawanan. Musyrik jemaah. Musyrik tawanannya. Dan baru saja hampir membunuh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi diperintahkan untuk berbuat baik. Maka terkadang ada orang-orang yang belajar Islam sepotong-sepotong, sehingga dia seperti orang buta yang memegang gajah. Ketika yang dia pegang adalah gadingnya, dia akan melihat, oh, tajam ternyata, keras dan tajam, berbahaya. Ketika dia pegang ekornya, ternyata kecil. Tapi ketika dia lihat dari semua sisi, karena itu sebuah kesatuan agama Islam ini, dia akan lihat rahmat. Bagaimana subhanallah sahabat ini melihat. Baik, barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang para tawanan. Abu Bakar mengusulkan agar membiarkan mereka hidup, tetapi dengan tebusan. Umar bin Khattab mengusulkan agar membunuh mereka semua. Rasul pun ternyata lebih setuju untuk menerima tebusan dari mereka. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana libaniyin ayyakunalan. Makana linabiyin. Makana linabiyin ayyakunalahu asrohatta yuthkhina fil ard. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaqo lamas. Saya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan. Mengirim tebusan. Karena mereka gak bisa nebus diri mereka sendiri. Jadi yang ngirim tebusan itu keluarga mereka ya. Jadi kemudian orang-orang Quraisy mulai mengirim tebusannya, mengirimkan harta untuk menebus. Nah, kemudian orang-orang Quraisy pun mulai mengirim tebusan, tetapi Rasul pemuda Muslim Madinah untuk membaca dan menulis. Sementara yang syahid di kalangan Muslim pada Perang Badar berjumlah 14 orang, 6 dari kaum Muhajirin dan 8 dari kaum Ansor. Yang 6 orang di antara mereka berasal dari Khajraj dan 2 lainnya dari Aus. Demikianlah akhir Perang Badar dengan pertolongan yang besar bagi orang-orang mukmin serta kehinaan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar jemaah. Ya. Kita lihat bahwasanya agama Allah ini adalah wahyu. Ketika terjadi keributan tentang pembagian harta rampasan perang, akhirnya Allah turunkan wahyu menyelesaikan perselisihan tersebut. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi tawanan, apakah mereka dibunuh semuanya atau ya menjadi tawanan yang ditebus oleh keluarga mereka. Ketika terjadi itu, turun firman Allah lagi. Sehingga seorang muslim ketika berbeda pendapat, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan Perang Badar menjadi contoh konkret bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang tewas atau yang mati syahid di kalangan para sahabat enggak banyak ya. Disebutkan di sini ada 14 orang di antara mereka. Padahal 300 belasan melawan 1000 kira-kira. Tapi itulah pertolongan Allah SWT. Umar bin Khattab pernah mengingatkan para sahabat ketika perang Yarmuk, di mana para sahabat jumlahnya, para umat Islam ya, di antara mereka sahabat Nabi, cuma 50 ribu, musuhnya 200 ribu. Umar mengingatkan mereka bahwa pertolongan Allah turun bukan dengan jumlah yang banyak, tapi karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat kita kaji. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Membahas hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari Perang Badar ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya yang disampaikan kepada kami. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami untuk dapat memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama, ustadz, keluarga, beserta kaum muslimin. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz, apabila ada seorang wanita akan melaksanakan ibadah umroh selama 9 hari, dan di jadwal umroh tersebut bersamaan jadwal wanita tersebut haid kurang lebih 6-7 hari, mana yang lebih afdol? Apakah dibolehkan meminum pil penunda haid atau tetap berjalan seperti apa adanya dibiarkan haid? Dan jika tetap haid, bagaimana fikih dan teknis ibadahnya? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fi. Nah, mahibbati fillah. Bicara meminum atau mengkonsumsi pil penunda haid. Apabila ada hajat, ada keperluan yang mendesak, maka gak apa-apa. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kenapa para ulama memandang perempuan gak perlu minum pil penunda haid ketika puasa di bulan Ramadan? Karena gak ada hajat yang mendesak di sana. Ya dia yang namanya datang bulan, ya udah gak usah puasa. Nanti diganti di hari-hari yang lainnya. Tapi kalau bicara ibadah umroh, umroh ini dilaksanakan di waktu yang terbatas dengan ketentuan yang ketat, di mana orang itu datang dari Indonesia, dia hanya punya waktu 9 hari, 3 hari di Mekah atau 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, waktunya terbatas dan dia harus balik. Ketika dia belum menyelesaikan kewajiban dia, maka perempuan ini akan tertawan dengan ibadah umroh tadi. Karena dia sudah berihram. Dan Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umroh lillah. Sempurnakan umroh dan haji untuk Allah. Jadi seorang ketika masuk ke dalam sebuah ibadah, itu harus menyempurnakannya, ya haji dan umroh ini. Harus tuntas gitu. Maka kenapa dianjurkan untuk minum pil penunda haid gitu. Tapi kalau umpamanya ada orang yang gak minum, kemudian tahu-tahu dia, atau dia minum tapi tetap datang bulan, sehingga dia gak bisa menyelesaikan umrohnya. Karena Nabi SAW berpesan kepada Aisyah ketika dia datang bulan, lakukan yang dilakukan jemaah haji, kecuali satu, jangan tawaf. Jadi tawaf gak bisa dilakukan dalam kondisi haid. Maka ketika itu kalau memang dia mau pulang, ya udah, dia potong kambing sebagai tebusan untuk dia gak bisa menyempurnakan umrohnya dia. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Tapi kalau dia di awal itu sudah memberikan syarat ya, kalau aku terhalang dengan satu halangan, maka di tempat itu aku berlepas dari ihramku, maka selesai, dia gak wajib menyembelih dam ya. Memang ada pendapat yang membolehkan, pendapat ini pendapat sebagian kecil ulama ya. Jadi kalau memang dia terpaksa, ya udah dia tawaf, dia pakai pembalut ya, jangan sampai darah itu keluar, dia tawaf, kemudian dia sa'i, lalu dia tahallul. Cuma pendapat yang kedua ini pendapat sedikit ulama. Anda lihat yang lebih kuat itu tadi, yang dia tetap enggak bisa ya, enggak bisa untuk melaksanakan tawaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Pak Ustaz, afan menyambung pertanyaan yang tadi, nah, yang tidak diperbolehkan kan tawaf, berarti sa'i boleh gitu Pak Ustaz? Naam, sa'i ini sebenarnya, sa'i itu kan ibadah yang enggak harus suci. Dan tempat sa'i ini di luar masjid sebenarnya, di antara dua gunung itu, Jabal Safa dan Marwah. Akan tetapi dalam pelaksanaan umroh, itu harus urut jamaah. Jadi gak bisa dia sa'i dulu baru tawaf. Makanya dia gak bisa sa'i akhirnya. Namun ketika pelaksanaan ibadah haji, kita tahu orang yang haji itu, di antara wajibnya adalah, ada antara rukunnya adalah tawaf ifadah umpamanya. Ketika orang yang hajinya ifrad, dia hajinya ifrad, dia datang, dia tawaf ya. Kemudian umpamanya dia datang bulan, habis tawaf nih perempuan datang bulan. Ketika itu dia bisa sa'i karena dia sudah tawaf. Begitulah tadi umpamanya tadi orang yang bukan cuma haji ya, orang yang umroh pun tadi ketika dia tawaf, kemudian setelah tawaf ternyata dia datang bulan. Gimana? Oh, sa'i silahkan, karena sa'i enggak harus bersuci. Cuma pelaksanaannya harus tertib berurutan setelah tawaf sa'i gitu. Enggak bisa sa'i kemudian tawaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ilaikum Ustaz, afan izin bertanya, bagaimana menyikapi perkataan suami yang mengatakan ia merasa tidak butuh dengan istri saat istri ngambekan? Suami sudah terbiasa mandiri, tetapi sebaliknya suami senang jika istri butuh dengan suami. Apakah ini termasuk ucapan talak kinayah atau hanya ungkapan perasaan Ustaz? Tetapi suami mengatakan tidak ada maksud mentalak dengan perkataan itu. Mohon nasihatnya Ustaz agar istri tidak bersedih jika mengingat perkataan suami tersebut. Barakallahu fiik. Iya. Enggak, insyaallah itu bukan ucapan talak ya. Enggak, itu bukan ucapan talak, bukan kinayah dan apalagi sorih ya. Ya namanya enggak butuh ya. Kalau ngambekan gimana kondisi suami gitu loh. Ini juga menjadi pelajaran buat para wanita ya. Ketika seorang suami berusaha mengambil hati istrinya, maka tolong jangan jual mahal. Karena suami ini boleh jadi punya banyak kesibukan. Bukan cuma ngurusin dirimu. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dia sebagai seorang anak, dia sebagai seorang pekerja, dia sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, ada banyaklah tugas dia, bukan hanya ngurusin istri. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam ketika kejadian ya, Sofiyah ini pulang dari satu perjalanan naik onta, terlambat datangnya, padahal hari itu harinya Sofiyah. Maka Nabi Alaihissalam menyambut Sofiyah, karena beliau tahu ada masalah dengan istrinya. Disambut ya, dihibur sama Nabi Alaihissalam. Sofiyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau kasih aku kendaraan yang lambat, ini tuh macam-macam lah. Nabi mengusap air matanya agar dia gak nangis, udah selesai maksudnya Nabi SAW. Sofiyah tetap gak mau diam. Akhirnya sama Nabi SAW ditinggal. Maka di sini para wanita juga harus tahu diri. Ketika dia tahu suaminya datang menyambut, suaminya tahu dia punya masalah, suaminya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, menghibur dia, tolong jangan jual mahal. Karena itu akan membuat suami, ya, bukan gak cinta sama istrinya, tapi dia punya kerjaan lain, dia punya kewajiban lainnya gitu loh. Ini pelajaran buat para wanita. Terus, bagi tadi yang bertanya, apa yang harus dilakukan kalau dia ingat ucapan itu, dia jadi sedih ya, mamanya. Rumah tangga ini jamaah, bisa bertahan, bukan karena cinta. Karena tidak semua ada cinta. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian-pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Ketika mereka merasa saling membutuhkan, maka rumah tangga ini akan bertahan. Ada masalah, ada ini, mereka akan tetap bertahan. Anda pernah tanya sama teman yang kerja di Medina. Anda tanya sama dia, Mas, sudah berapa lama kerja di Madinah ini? Kata dia 28 tahun. Ya Allah, berarti antum senang di sini. Bukan senang, Ustaz, tapi butuh. Perasaan butuh inilah yang menyebabkan orang bertahan. Maka kalau dikatakan tadi suami enggak suka punya istri, enggak butuh sama istri yang ngambekan seperti itu. Ya ini seharusnya menjadikan istri, kalau gitu aku akan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi istri yang enggak ngambekan gitu. Walaupun kita tahu dalam rumah tangga ini, ya kalau sudah bicara kebutuhan, yang dilihat itu kelebihan bukan kekurangan. Insya Allah, lihatlah kepada kelebihan suami. Insya Allah itu akan membuatmu mempertahankan rumah tangga ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustaz, ana ikut komunitas berbagi, kami semua perempuan dan sering bertemu dengan banyak laki-laki. Apakah hukumnya dan bagaimana menyikapinya? Loh, tunggu dulu. Bertemu dengan banyak laki-laki untuk apa gitu? Nah, enggak disebutkan di situ. Enggak, Pak Ustaz. Iya. Jadi interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dalam agama dalam batas dan koridor yang telah ditetapkan syariat. Ketika pertemuan itu memang diperlukan. Yang kedua, mereka menutup auratnya berhijab yang syar'i, dan ketika urusannya selesai sudah. Kemudian perlu diingat untuk tidak berkhulwat, itu berduaan sama laki-laki. Karena tidaklah laki-laki dan perempuan berduaan melainkan setan yang ketiganya. Jadi intinya bagi para perempuan, keluar rumah aja perempuan itu dikarenakan ada keperluan. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil. Kalau harus keluar, ada adab dan etika yang dijaga. Jangan tabarut seperti orang jahiliyah. Jadi ketika ada perlunya pulang. Memang dulu istri Ana sempat ikut ya. Ikut ada yang namanya apa ya? Sedekah 1000 sehari ya, S3. Akhirnya nih perempuan berangkat ke sana. Kadangkala dia melantarkan suaminya, melantarkan kewajibannya sebagai seorang ibu. Maka akhirnya Ana sampaikan kepada istrinya, "Udah, tolong dibikin panitia yang rapi." Jadi untuk yang daerah sana, siapa kita punya kawan di sana? Ya udah biar dia yang nyalurkan, bukan semuanya berangkat ke sana. Kita punya kawan di tempat itu, ya biar dia yang nyalurkan. Karena kita bukan mau riak, mau pamer, enggak. Harapannya uang ini tersalurkan ke tempat yang benar membutuhkan. Maka tolong para perempuan tadi, jangan sampai dia melakukan amalan-amalan yang sunnah, tapi dia meninggalkan hal-hal yang wajib bagi dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang yang telah di alam barzah bisa mendengar ucapan kita saat kita mengunjunginya? Ataukah hal tersebut hanya untuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah, barakallahu fi. Ya jemaah, berkaitan dengan mendengarnya orang-orang di alam barzah itu terjadi khilaf di antara para ulama. Salah satunya yang mengatakan mereka tidak mendengar, ya tadi hadis yang kita baca. Bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana engkau berbicara dengan mereka yang, dengan jasad yang tidak ada nyawanya. Maka Nabi mengatakan mereka lebih mendengar daripada kalian sebenarnya. Jadi pada kondisi itu sebenarnya mereka lagi mendengar. Ada riwayat bahwasanya ketika kita ziarah ke kubur, orang itu akan tahu ketika kita mengucapkan salam kepada dia. Ketika orang ini saling mengenal ketika dihidupkan. Tapi hadis itu pun diperselisihkan kesahihannya. Namun intinya ketika kita datang ke kuburan, tugas kita adalah mengucapkan salam kepada mereka. Ya mungkin mereka mendengar ucapan itu, diperdengarkan kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti akhirnya mereka bisa mendengar orang ngobrol di atas kuburan ya. Orang sedang lewat kuburan, mereka ngomongin sesuatu yang di kuburan pada mendengar. Karena mereka hidup di alam yang berbeda, jemaah. Ada barzakh yang membatasi seperti itu. Hada wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya diundang ulang tahun dan yang berulang tahun ibu mertua dan adik suami saya. Apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Jadi ulang tahun ini menjadi tradisi dan budaya yang diadakan di mana-mana gitu ya. Bahkan menjadi sebuah budaya yang lumrah. Kalau ada orang yang tidak mengadakan, itu malah dianggap aneh. Dulu enggak. Artinya kalau kita ngeliat orang-orang dulu itu kadang-kadang gak tahu kapan dia lahir. Gak tahu. Orang-orang miskin apalagi ya. Itu gak tahu kapan dia lahir. Yang hidup di pedalaman, di desa, yang belum tercemar dengan budaya dari luar. Mereka gak ditanya kapan lahirnya, waktu itu kapan ya. Waktu Belanda masuk, waktu ini, itu. Sampai yang zaman sekarang, yang di desa-desa, anak-anak tuh ditanya tanggal lahirnya kapan, kadang-kadang gak tahu. Nanti mau lulus SD, baru mereka ditanya tanggal lahirnya. Akhirnya bikin tanggal lahir sendiri mereka. Karena mereka, ini perkara yang tidak menjadi budaya umat Islam sebelumnya. Tapi datang dari luar. Terus apa sikap kita? Ya, sikap kita, ya kita gak perlu menghadirin. Tapi kalau bicara kita mendoakan mertua kita, saudara kita doakan. Jadi jangan pas tanggal lahirnya, kas ada acara tersebut. Kita datang keesokan harinya, sebelum hari itu, maka kita disitulah menunjukkan kepada mereka tentang ya toleransi kita, bukan toleransi kita, tentang kepedulian kita sama keluarga kita. Dan kita sampaikan, karena sebenarnya termasuk yang gak setuju gitu loh sama ulang tahun-ulang tahun. Karena sebenarnya ulang tahun ini ya upacara kematian bisa disebut ya. Orang itu berkurang umurnya, bukan bertambah. Jadi bertambah umur itu mengurangi jatah hidupnya. Sehingga orang itu ketika tahu dia akan pensiun ya, sebenarnya dia akan semakin takut gitu loh. Bukan bergembira. Dikatakan, antum mau pensiun nih 2 tahun lagi. Ya Allah. Semakin mendekat itu semakin takut gitu. Jadi ucapan selamat itu diberikan atas sebuah keberhasilan, atas sebuah prestasi, atas sebuah kesuksesan. Bertambahnya umur bukan prestasi, bukan kesuksesan, enggak. Apa sebenarnya? Ucapan selamat diberikan tadi, oh ini sukses dapat ini, ya kita ucapan selamat. Tapi tambah umurnya, apa kesuksesannya? Enggak, dia tambah umurnya, dia hafalannya sekarang 10 juz. Nah, karena 10 juznya itulah, kita kasih hadiah, kita kasih ucapan selamat. Mungkin seperti itu. Wallahu'alam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya. Saya mempunyai hutang puasa di tahun lalu sebanyak 5 hari. Kondisi tahun lalu dan sekarang saya masih menyusui. Sebelum puasa kemarin, saya sudah berusaha untuk mengqadha dan baru kebayar 2 hari. Saya belum sempat melunasi hutang yang tahun lalu, namun sudah datang Ramadan kembali. Dan di puasa di tahun ini, nambah lagi hutang saya sebanyak 12 hari. Dan sebentar lagi, anak saya masuk usia disapih. Saya berniat untuk membayarnya ketika saya sudah tidak menyusui. Apakah saya termasuk menunda-nunda dalam mengqadha puasa, Pak Ustadz? Mohon karena saya sudah berusaha untuk membayarnya, namun qadarullah ada saja halangan di kesehatan badan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Inna hadha din yusr. Agama ini mudah. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Jadi ketika seorang tidak dapat melakukan satu amalan karena kondisi, bukan karena nggak mah. Jadi insya Allah nggak ada masalah siapa saja ya yang tidak dapat melakukan sebuah amalan karena ketidakmampuan dia, maka dia nggak dosa. Allah mengatakan fattaqullah. Nah Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fikum Ustadz, hafizakumullah. Semoga rahmat Allah Ta'ala selalu dilimpahkan kepada Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasannya bagaimanakah agar hati kita tetap mencintai pemimpin kita walaupun pemimpin tersebut tidak adil dan banyak melakukan kezoliman. Jazakumullahu khairan. Ahibbati fillah. Jadi kalau bicara mencintai pemimpin yang zalim, enggak, kita enggak cinta. Jadi perlu diluruskan ya. Bagaimana kalau kita punya pemimpin zalim, kita punya atasan, itu enggak benar kerjaannya. Masa kita suruh cinta? Enggak. Kita suruh mendoakan dia. Kita disuruh memberikan nasihat kepada dia. Jadi di antara hak pemimpin, itu adalah pertama kita taat, patuh kepadanya, selama tidak dalam kemaksiatan. Kita tidak berontak kepada dia. Kemudian kita tidak memprovokasi orang ya, untuk menentang dia, enggak. Tapi yang kita lakukan adalah memperbaiki. Jadi kalau bicara cinta, kita itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita menghargai dia sebagai pemimpin, tapi anak benci sama perbuatannya. Dia enggak benar. Dia zalim. Itu ada benci di situ. Tapi tidak membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Maka kalau dibicarakan bagaimana kita tetap mencintai, enggak, kita benci sama kezaliman yang dilakukan. Dengan kejahatan yang diperbuat, kita benci. Tapi hal itu tidak membuat kita meninggalkan ketaatan kepada dia. Kita tetap taat, kita tetap patuh, kita mendoakan kebaikan untuk dia umpamanya, agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu menjadi sikap rakyat ya, terhadap pemimpin yang zalim tadi. Bahkan, kalau dia memang sudah keterlaluan mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin, itu gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, itu akan lebih baik. Jadi tetap kita menghargai, menjaga kehormatannya. Tapi kalau bicara cinta, ingat cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau dia taat kepada Allah, kita cinta. Dia durhaka sama Allah, kita benci. Namun hal itu tidak merubah sikap kita untuk tetap menghargai dia sebagai seorang pemimpin. Itu aja sih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.